الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Al-Bukhari. Dan pada pertemuan siang hari kita masuki bab yang ke-31 dari kitab Al-Wudu. Dan di bab yang ke-31 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah atau judul bab dan bab At-Tayammun fil Wudu wal ghusl. Bab hendaknya mendahulukan anggota bagian kanan tatkala berwudu dan tatkala mandi, dan juga dalam perkara-perkara yang baik selain wudu dan mandi, sebagaimana akan kita lihat di hadis di bab yang ke-31 ini. Disebutkan al-wudu wal ghusl, wudu dan mandi, dikarenakan kita di pembahasan kitabul wudu, kitab tahara. Dan dalam bab ini kita akan melalui hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha dan juga hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Qala rahimahullahu taala Hausan. Mana kelenzanya? Kopiahnya mana? Ini kopiah ya. Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya? Belum. Siapa ini? Udwa. Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya? Hasan bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Qala haddatsana Musaddad Qais Musaddad ibn man yang jawab Yusuf Musaddad ibn man Fauzan Musaddad ibn Musadhad Ahsan. Qala haddathana Ismail wa Ismail ibn Ulayya Ismail ibn Ulayya rahimahullah ta'ala. قال حدثنا خالد وخالد الهدام خالد الهدام ما اسمه أبي عند أخي مخلص أحسنت اسم أبي مهران خالد مهران عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهن في غسل ابنته ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, tatkala salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu Safiyah radhiyallahu ta'ala anha meninggal dan dimandikan oleh sebagian sahabiyat, beliau berkata kepada wanita-wanita yang memandikan putri beliau, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha, mulailah tatkala kalian memandikan Safiya, mandikan bagian sebelah kanannya dan mawadhi'il wudu, anggota-anggota wudu dari badannya. Dan dari sini syahidnya sangat jelas sekali. baik ketika memandikan jenazah, dan nas dalam hadis ini, dan juga dalam mandi-mandi yang lainnya, hendaklah kita mendahulukan bagian kanan. Ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'ul wudu minha. Memulai memandikan bagian tangan kanan dari tubuh mayat. Dan jumhur ulama mengambil istinbat dari mawadhi'ul wudu minha, anggota wudu minha, dan mengistilahkannya dengan bahwasanya al-mayyit itu yuwadda, mayit itu diwudukan tatkala dimandikan. Mana diwudukan itu didahulukan anggota wudunya, anggota wudunya, dengan hadis wa mawadhi'ul wudu minha. Qala haddatsana Habs bin Umar, qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah ibnu man? Siapa namanya? Ishaq. Syu'bah ibnu man Ishaq. Yang baru-baru harus bisa ngejar. Adiknya siapa namanya? Ya? Dani. Mana Dani? Dani Syu'bah ibn Uman. Belum ya. Yang jawab Ahmad. Mana Ahmad? Ahmad Syu'bah ibn Uman. Ahmad Ahsan. Syu'bah ibn Hajjaj. Abu siapa? Abu Bustam Amirul Minyakil Hadis. Ayo banin yang baru bisa ngejar. Qala akhbarna Ash'as ibn Sulaim, qala sami'tu Abi wa Sulaim Abu Sya'sa rahimallahu ta'ala, Sulaim ibn Aslad ibn Aswad al-Muharibi Mansur Fathil Bari. Amma Suruq wa Masruq ibn Ajda an Aisyata radiyallahu ta'ala anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fitana'uli wa tarajjuli wa tuhurihi fi sya'nihi kulli. Dari Aisyah radiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senang untuk mendahulukan bagian kanan tatkala beliau memakai sandal, dan tatkala beliau menyisir rambut, dan tatkala beliau bersuci, baik itu wudu ataupun mandi. Wa fi sya'nihi kulli, dan dalam setiap perkara, dan setiap perkara yang baik beliau mendahulukan kanan. Ketika memakai pakaian, memakai sandal, ketika mencukur rambut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan bagian kanan. Dan sebaliknya, kalau memakai, membuka sandal atau pakaian, mendahulukan bagian kiri. Dan juga ketika keluar dari masjid atau kamar kecil, mulai dengan tangan dan kaki kiri. Dan dalam bab ini Al-Hafidz rahimahullah ta'ala di Fathul Bari beliau mukil kalam Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, qa'idatu syar' al-mustamirrah istihbabul bada'ah bil yamin fi kulli ma kana min babi takrim wa tazyin wa ma kana bi diddihima ustuhibba fihi tayasur. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, merupakan kaidah syariah ini, yang merupakan kaidah tetap dalam syariah ini, istihbabul badah bil yamin fi kulli makan min babi taklim wa tazyin, mendahulukan bagian kanan dalam semua perkara yang termasuk dalam takrim wa tazyin, pemuliaan dan juga berhias, memuliai dengan bagian kanan. Dan ini perkara yang penting kita amalkan dan juga kita ajarkan kepada putra putri kita. Ini bagian dengan adab, baik itu beradab makan dan minum, dan itu sudah jelas wajib bagi kita, dan juga wajib kita ajar kepada putra putri kita makan dan minum dengan tangan kanan. Kul bi yaminik, makanlah engkau dengan tangan kanan, dan hadis-hadis yang lainnya. dan terutama juga yang berkaitan dengan perkara yang harus kita biasakan pada putra-putri kita dalam masalah memberi dan menerima. Ketika memberikan sesuatu kepada yang lainnya, hendaklah memberi dengan tangan kanan. Begitu pula ketika menerima sesuatu, hendaklah dengan tangan kanan. Dan kalau putra-putri kita sudah kita biasakan dari kecil dengan adab syar'i, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala akan tertanam hingga dewasa. Sudah menjadi kebiasaan dan akan menjadi ringan untuknya. Dan khusus berkaitan wudu, beliau pun menukil kalam Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa ajmal ulama ala anna taqdim al-yamin fil wudu sunnah, man khalafaha fatahu fadl wa tamma wudu'u. Kata Imam Nawawi, para ulama bersepakat bahwasanya mendahulukan bagian kanan takbir berwudu, itu membasuh tangan kanan sebelum tangan kiri, dan juga membasuh kaki kanan sebelum kaki kiri, itu sunnah. Itu yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi man khalafaha, barang siapa yang menyisihinya, itu mendahulukan bagian kiri sebelum kanan, fatahu fardhu wa tamma wudhu. Wudhunya sah, hanya saja luput darinya al-fadl, keutamaan. Luput darinya amalan dengan sunnah. Fatahu fadl, luput darinya al-fadl, tapi tamma wudhu, wudhunya tetap sah. Ini hadis Ummu Atiyah dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihayn. Dan pada pertemuan terakhir kita mengambil bab yang ke-87 dari Kitabul Ilm. Itu bab kewajiban seorang yang ditanya tatkala dia tidak mengetahui jawaban tentang pertanyaan tersebut, hendaknya dia mengatakan Allahu A'lam, atau mengatakan La Adri, wujuban. Dan ini perkara yang wajib. Tidak boleh kita mengatakan sesuatu tentang agama dengan tanpa ilmu. Dan sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu ayat yang Allah Subhanahu sebutkan di surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha al-ma'idah. Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa batan wal ithma wal baghya bighayri haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan wahai Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas kalian perbuatan keji, baik yang zahir yang nampak ataupun yang tidak nampak. Wal isma wal baghya bighayri haqq, dan perbuatan dosa dan perbuatan aniaya dengan tanpa kebenaran. Dan Allah haramkan sekalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tidak turunkan sultan hujjah padanya. Kemudian kata Allah haramkan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, kalian mengatakan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkara yang kalian tidak ketahui. Dan juga Allah Subhanahu mengatakan dalam ayat yang lainnya, wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basar fuad kullu ulaika kana anhum mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmu tentangnya, karena pendengaran, penglihatan dan hati semua yang dimintai pertanggungjawabannya. oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di ayat yang lainnya di surat An-Nahl Allah mengatakan wala taqulu lima tasifu asinatukum al-kadhiba hadha halal wa hadha haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Janganlah kamu mengatakan tentang sesuatu wala taqulu, jangan kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak ketahui. Lima tasifu asinatukum al-kadhiba, yang kalian katakan dengan kedustaan bahwa ini halal dan ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Kalian membuat kedustaan dengannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang penting dan wajib kita pegang para thalabatul ilm juga pada duat ila Allah azza wajalla, karena mereka biasanya orang-orang yang dijadikan rujukan, yang ditanya oleh kaum muslimin dan juga oleh manusia tentang ilmu agama. Jangan mengatakan sesuatu dengan tanpa ilmu. Dan juga telah kita lalui atsar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, dan insyaallah kita sudah menghafalnya. Ibnu Mas'ud dan asalnya di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, beliau mengatakan ya ayuhan nas man 'alima syai'an falyaqul bih wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam fa inna minal ilmi an yaqula ar-rajul lima la ya'lam Allahu a'lam. Qala Allahu ta'ala Nabi alaihi salatu wassalam qul ma as'alukum 'alaihi min ajr wa ma ana min mutakallifin. Wahai manusia, barang siapa yang memiliki ilmu maka berkatalah dengan ilmu, dan barang siapa yang tidak memiliki ilmu maka katakan Allahu a'lam. Karena termasuk bagian dari ilmu seorang tatkala tidak tahu mengatakan Allahu a'lam. Allah berfirman kepada nabinya, katakan wahai Rasul, aku tidak meminta upah atau bayaran dengan apa yang aku sampaikan itu dari agama ini, dan tidaklah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang takaluf, memaksakan diri. Dan di bab selanjutnya, di bab yang ke-88, beliau memberikan terjemah babnya, idza kana su'al wasi'an ya'midu mufti ila khulasatil jawab. Kata Syekh rahimahullah di bab yang ke-88, jika pertanyaan yang disampaikan kepada seorang mufti itu pertanyaan yang luas, maka tidak mengapa bagi seorang mufti untuk menyengaja memberikan ringkasan jawaban tersebut, menjawab dengan ringkas, tapi bisa mencakup jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan dalam hal ini beliau menyebutkan hadis Abi Thalib al-Khushani radhiyallahu ta'ala an, dan hadisnya di Al-Arba'un Nawawiyah. Sebenarnya Imam Nawawi di Al-Arba'in Nawawiyah semana lafadnya dengan hadis ini, hadisnya sama. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, siapa yang kami tanya al-Imam Ahmad Sa'id, mana Sa'id? Sa'id al-Imam Ahmad, siapa nama ayahnya? Ahmad ibn man? Ahsanta, Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal. Sekarang sudah betul, Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal. Haddathana Zaid ibn Yahya Dimashqi qala haddathana Abdullah ibn al-Alam qala samitu Muslim ibn Mishkam qala samitu al-Khushani, itu Abu Thalib al-Khushani. قال قلت يا رسول الله أخبرني بما يحل لي ويحرم علي. قال فصعد النبي صلى الله عليه وسلم وصوب في النظر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البر ما سكنت إليه نفس واطمأن إليه القلب والإثم ما لم تسكن إليه نفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقرب الحمار الأهلي ولا داء ناب من السباع. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح. والنهي عن كل ذي ناب من السباع في الصحيح من حديث أبي الدس الخولاني عن أبي ثعلبة. وقد النهي عن لحوم الأهلية في الصحيح من حديث أبي الدس الخولاني عن أبي ثعلبة به كما في تحفة الأشراف. Dan Abu Thabit Al-Khushani radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang perkara yang dihalalkan untukku dan perkara yang diharamkan. Jelaskan kepadaku mana yang halal dan mana yang haram. Ini tentunya pertanyaan yang sangat luas sekali. Karena di antara isi mu'dhamu syariah adalah perkara halal dan haram. Mana yang halal dan mana yang haram. Maka Nabi ketika ditanya dengan tersebut, fasa'ada Nabi SAW wasa'ada fiyan nadar. Nabi melihat kepada yang bertanya, Abu Thabit Al-Khushani. Beliau melihat kepada beliau. Kemudian kita memandang yang bertanya, kemudian beliau berkata, al-birru, amalan kebajikan, perkara yang baik, yang halal adalah perkara yang membuat jiwamu tenang. Watma'anna ila qalb, dan membuat hatimu tuma'nina. Jadi perkara yang kalau kamu lakukan membuat hatimu tenang, jiwamu tuma'nina, itu kebaikan. Wal ismu, dan dosa adalah malam taskun ilai nafs walam yatma'inil qalb, dan perbuatan dosa adalah perbuatan yang membuat hatimu, dirimu tidak tenang dan membuat hatimu tidak tuma'nina. Wa in aftakal muftun, sekalipun para mufti mengatakan itu boleh, tapi ketika kamu lakukan membuat kamu gelisah, membuat kamu tidak tenang, maka ini tanda ini perkara itu, perkara ini tidak baik. Tapi dulu seperti kita ketahui bersama, masalah al-halal wal-haram kembali kepada syariat, kepada Allah subhanahu dan rasulnya. Apa yang Allah halalkan dan rasulnya halalkan, maka wajib bagi kita untuk menghalalkannya. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu haramkan dan rasulnya haramkan, wajib bagi kita untuk mengharamkannya. Al-halal dan haram itu kepada Allah dan rasulnya. Dan di sini tuntutan bagi kita, dorongan bagi kita untuk menuntut ilmu. Oleh itu Nabi mengatakan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sehingga kita tahu mana yang wajib dan mana yang haram. Mana yang halal dan mana yang haram. Dan juga Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kalian tidak mengetahui. Akan tapi terkadang kita dihadapkan dengan suatu perkara yang mustabihat bagi kita, yang meragukan kita, apa ini boleh atau tidak. Maka pada saat itu kita gunakan sini istirti qalbak, periksa hatimu. Jika kamu melakukan tersebut, hati kamu tenang, tidak ada ragu-ragu, maka boleh untuk dilakukan. Dan kalau justru membuat kamu ragu-ragu, membuat gelisah, maka tinggalkan. Karena Nabi mengatakan, wal ithmu maha kafi nafsika wa karihta an yattali alin nas. Perbuatan dosa adalah perbuatan yang mengganjal di hatimu, dan kamu tidak ingin kalau kamu dilihat oleh orang lain tatkala kamu melakukan hal tersebut. Malu kalau dilihat oleh orang lain. Maka ini tanda bahwasanya hal yang tidak baik. Sekali lagi, al-halal haram kembalinya kepada dalil, bukan kepada perasaan. Tetapi terkadang kita dihadapkan dengan hal-hal yang kita tidak mengetahui atau ragu-ragu tentang hukum tersebut, setelah kita berusaha untuk mencari kepastian. Kemudian Nabi mengatakan, la taqrabil himar al-ahli, janganlah engkau mendekati, itu memakan daging keledai peliharaan. Mananya kalau himarul wahsyi, keledai liar, itu hukumnya boleh. Dan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memakan dari himar wahsyi. Adapun himar ahli itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan untuk dimakan dagingnya. La taqrabil ahli, ketika kita terjemahkan, kita janganlah engkau mendekati himar ahli, bukan berarti jangan menungganginya. Menungganginya boleh. Himar ahli, keledai, itu termasuk alat tunggangan. Termasuk alat tunggangan yang bermanfaat untuk manusia. Tapi mana jangan memakan daging himar ahli, daging keledai peliharaan. Waladana bin minasiba, dan tidak boleh memakan hewan yang bertaring, minasiba, yang dia menggunakan hewan tersebut, menggunakan tersebut untuk memangsa. Jangan memakan hewan buas yang bertaring, itu makan, hewannya bertaring dan hewan tersebut menggunakan taringnya untuk memangsa mangsanya. Ini dua perkara yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lupa tadi ada waraqah isinya ada salam untuk asatidz dan seluruh ikhwan di mahad dari Akhun Hamam, Abu Sofa, Pak Isan, Pak Sekolah Cigugur. Oh, atau salam.